dibela sak modare, tapi terhadap kesalahan orang lain kita selalu menjadi hakim, selalu menyalahkan orang lain. Yang jadi persoalan di sini. Dan saya tidak mau melakukan itu. Aku mlebu ning lokalisasi dulu awalnya. Mau dibunuh sama orang-orang. Kalau saya cuma ditodong pistol, mau dibacok, mau dicelurit, enggak terhitung lah. Dan bagi saya itu bukan satu masalah. Kayak kemarin saya pengajian di Jakarta, keruyuk sama preman 10. Saya enggak mundur. Om buriku sumur kok. Oh, daripada kecemplung aku gitu. Saya ditanya sama wartawan, yang paling berat apa? Yang paling berat itu adalah godaan syahwat. Wuh, lah pengajian nih, Masya Allah, pakaiannya SMS. Silite metu sedite. Wow. Saya ngaji, wayu-wayu. Beto nih gini, alah-alah. Jangan, lanang kabeh gitu. Kalau saya ditanya itu, gimana Gus pengajian di kafe, di lokalisasi, itu pengajian paling menyenangkan sedunia. Kenapa ngajinya berpahala, matanya bervitamin? Subhanallah. Yang paling berat godaannya bukan itu. Umur 19 tahun loh, Lek. Aku semuanya melebih kaya ngono. Gue lak mulai ngaji diampir ke rumbai. Monggo Gus pinara. Ya Allah. Kan aku galau mampir gue diperkosa. Gitu. Orang diperkosa yang mapan. Nah, ini kan gila. Saya ditanya. Kemarin di Trans 7. Sebenarnya Gus minta itu kalau ngaji di tempat seperti itu pengen apa enggak? Ya saya jawab. Aku ini normal. Ya pengen. Terus pripun, ya ngempet. Masuk kiai ngajengan. Wah, ora pantes. Tadatu. Makanya hari ini saya meyakini Anda mau datang di tempat yang baik, ketemu dengan orang yang baik. Insyaallah atimu iki ono apike. Amin Allahumma. Amin. Dan ketika kamu ketemu dengan orang baik merasa nyaman. Saya teringat dengan apa yang oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, almar'u ma'aman ahabba atau yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu besok di padang mahsyar akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Dadilah awakmu ki seneng ngumpul wong ning masjid, ya iso ning padang mahsyar. Kumpule ya karo wong-wong masjid. Lah senengane kumpul mung karo wong-wong sing nyekel botol. Sesuknya padang mahsyar ya ngono, mabuk, bro, ya ngono. Ya gitu. Kalau Anda senengnya ketemu dengan kiai, Rene melu ngaji mergo seneng karo Kanjeng Nabi. Sesuk ning padang mahsyar, kumpule karo Kanjeng Nabi. Awakmu sendiri seneng karo kiai. Wah, sesuk ning padang mahsyar kumpul karo kiai. Bahkan dikatakan annadru ila wajhil alim fa huwa ibadah. Melihat wajahnya kiai itu dianggap ibadah. Oh, kalau saya ngomong sama Mbak-mbak PSK itu, memandang wajah kiai ibadah. Apa jawaban mereka? Beruntunglah kami ya Allah, memandang saja ibadah. Ndah apa iso ngeloni. Wah, melayu aku. Melayu nyedak maksudnya nggih. Melu matamu. Saya jadi ingat pertama kali 4 tahun yang lalu ngaji di Taiwan. Begitu tampung ngaji di gedung kayak gini, pulang ke kamar dicekat sama orang, ngomong pakai bahasa Taiwan. Hei, cike-cike. Aku radong. Hei, cike-cike. Aku yang meneng wae radong. Akhirnya tak jawab, hei cike-cike. Yes, cike-cike. Begitu masuk kamar, doyak dua dok kamar. Hei cike-cike, cike-cike. Saya mbak, kok cangkemi cike-cike. Wah, ini ngomong tau. Saya telepon anak dari Ponorogo, panitia pengajian. Ketemu aku ngomong cike-cike, ngomong aku doyak di kamar. Lah Pak Gaya jawab nopo, yes. Walah, Gus, Gus. Cike-cike ini jenengan ditawani, kelon. Lah, aku gak ngerti arti ini kok. Ya tak jawab, yes. Jajal aku ngerti arti ini. Ya tak jawab, oke. Okay. Ada sesuatu awakmu mulai ketemu bujumu langsung ngomong, eh cike-cike. Anda seneng ketemu karo kiai, kumpul karo kiai. Senajan toran duwe keturunan kiai tak dungake muga-muga minimal mambu kiai. Amin. Mambu kiai ku luwe apik daripada kiai mambu. Tapi lah ning alam dunya senengan mumung dangdutan tok. Senengane karo Ayu Ting Ting, Trio Macan. Ya sesok ning padang mahsyar. Ya awakmu bakale pikantuk alamat palsu le. Paling palsu guane iwak payek. Kanjeng Nabi apa Ayu Ting Ting? Ya Nabi lah. Kiai napa Trio Macan? Selawatan apa dangdutan? Selawatan. Kenapa seperti itu? Wah, aku juga seneng dangdutan ya Gus ya. Lah aku juga seneng dangdutan ya minimal. Gue juga seneng dangdutan tapi ya seneng pengajian. Maka saya bagi manusia itu ada tiga kalau di kafe itu. amar ma'ruf nahi mungkar. Sing apik dilakoni, sing elek ditinggalke. Iki paling ideal. Apik tok, tak ora ono eleke. Lan kene mustahil lah. Mustahil. Lho itu kiai ra mungkin kok apa meneh awakmu dul, dul ora mungkin kok. Apik tok ora ono eleke. Tenan kaya malaikat. Kamu tahu gak, malaikat itu pengen jadi wong tak kan? Ada cerita malaikat itu pengen jadi wong. Soalnya malaikat itu kan hidupnya monoton toh. Sujud-sujud tok, dikir-dikir tok. Orang duwe nafsu blas. Lah malaikat tuh ngiri karo menungso. Menungso tuh kan nyenang ke, kadang-kadang pikir, kadang-kadang sujud. Delok cewek sih, wow. Ngono kuwi. Kuwi lumrah makanya malaikat pengen jadi manusia. Dadilah awakmu ki ra iso nomor 1 iki mau amar ma'ruf nahi mungkar, minimal yang kedua. Lah kowe iki jek seneng maksiat, aja ninggalke salat. Lah jek seneng dangdutan, aja ninggalke pengajian. Lah jek seneng maksiatan, aja ninggalke selawatan. Itu namanya amar ma'ruf nyambi mungkar. Istilah kerennya STMJ, sholatnya terus maksiatnya jalan. Jadi ya sampai begini, ada cerita di dalam kitab itu, Jalalain itu, ada walinya Allah meluk Ka'bah. Tak dongak iki seniki muga-muga iso mangkat haji dan umroh. Ning lamun ngamin tok yakin ora mangkat. Begitu meluk Ka'bah dia bilang, "Ya Allah, takdirkanlah aku menjadi hambamu yang tidak pernah sama sekali berbuat maksiat." Apa jawaban Allah kepada wali ini? Waliku, lak kowe iki ra tau tumindak maksiat, di mana aku menempatkan maghfirahku? Artinya apa? Kenapa manusia itu ada yang bermaksiat? Karena Allah sudah menempatkan maghfirahnya. Ning aja mau dadekke dalil sing salah kowe. Mabuk ra apa-apa, ana maghfirah Gusti Allah. Soale maghfirah Gusti Allah kuwi wis mok entekke kat wingi-wingi gitu lho. Saiki mung gara sadidul ngadap tok wis ana maghfirah kowe. Artinya apa? Kalau memang kita belum bisa meninggalkan kemaksiatan, ya kita tetap ngaji pengajian. Makanya kenapa saya di lokalisasi ada pengajian. Kayak 2 hari yang lalu, saya baru pengajian di lokalisasi di Jogja. Ayo tetap ngaji. Kowe bengi to, Nduk, ngelonte, nggih. Mulai ngelonte kowe mandi besar. Nawaitul husla lil hadatsil akbari minal ngelonte lillahi taala. Baru kowe salat. Mboten napa-napa bahwa ora apa-apa. Luwe HP kowe bareng ngelonte salat daripada ngelonte ra tau salat. Salat. Sesuk awan ana pengajian-pengajian, bengi mangan ngelonte meneh. Tugasmu ki siji, piye carane malaikatmu mendase. Ya begitu saja ta. Soal besok seperti apa itu hasil akhirnya urusannya Allah. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Makanya kenapa saya itu diterima banget di dunia malam? Karena saya tidak pernah menggunakan dalil yang tele-tele. Pak Kiai, saya mau tanya. Orang itu kan kalau mabuk sholatnya enggak diterima sama Allah 40 hari. Betul? Ya saya betul. Bagaimana dengan kami yang biasa mabuk? Saya tak jawab. Kuwi iki hadise wong normal, Nduk. Sementara awakmu kuwi abnormal. Lah nunggu kowe ra mabuk baru sholat, sholatmu kapan? Pak Kiai, kemarin perintah kepada kami untuk kurban ya. Iya. Tapi ini uang hasil ngelonte, Pak Kiai. Apakah ada pahalanya? Saya jawabnya gampang, ya mohon maaf, Gus Miftah bukan panitia pahala. Harap ngibadah yang ibadah wae. Wong kuwi suwe-suwe kaya rentenir kok. Ngetoke infak sakmene pengen muga-muga oleh balen sakmene. Lah suwe-suwe ana bedane karo rentenir to. Wis rupamu kaya kotak infak. Ora dadi, Bro. Makanya apa yang kita lakukan itu adalah bagaimana kemudian kita berbuat baik walaupun masih bermaksiat. Makanya saya biasa baru sholat Allahu Akbar, wong mabuk di kafe datang. Mandek, sering saya. Mandek. Becang sama wong mabuk pokoknya. Saya itu biasa banget baru ngaji, baru sholat. Mandek wong mabuk, biasa. Jadi tak apa ini. Yang sok gaul loh. Satu saat saya sholat, ngimami caca mabuk. Allahu Akbar, saya baca. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Teko wong mabuk. Mandek. Bingung lah. Tak jawab sholatku batal. Orang tak sholat kok ditantang. Terus ke sholat. Bengok mana? Mandek. Akhirnya tak jawab. Ngoboh. Batal sholatku. Tak pikir nantang gelut, ternyata apa begitu mendekat dia mengatakan apa, "Mbok aku melu sholat, alah-alah dene, lawang mabuk." Akhirnya saya ajak sholat, caranya gimana Kiai? Agamamu apa? Kadosi Islam, masuk. Jadi umur 40 tahun itu dia belum pernah sholat sama sekali. Dan ini saya banyak. Makanya kalau saya itu mau posting orang yang mu'alaf gara-gara ikut saya ngaji di kafe, itu mbok kebak Instagramnya. Mu'alaf ya HP ini muni nunggu ya no. Biasanya wong sing HP ini muni ki duwe HP anyaran biasane. Men ketok duwe HP. Padahal mereka ya mong cross asli. Ambe cross-e enggak aya. Kadang-kadang HP metakoni malah ngene. HP-mu mereke opo? Akhirnya dia sholat. Caranya gimana, bah? Aku ngadep, gue ngadep. Aku rukuk, gue rukuk. Aku sujud, gue sujud. Begitu rokaat pertama aman. Rokaat kedua, HP ini muni. Diangkat. Sik bro, cek sholat. Makanya kalau hari ini kemudian kita berbicara temanya, saya tanya panitia, temanya apa bro? Habis gelap terbitlah terang. Jangan pernah kemudian kamu berputus asa dengan keadaanmu hari ini. Kalau kemudian Allah itu berkenan membaikkanmu, saya banyak seorang mantan lokalisasi, mantan WTS, tahu-tahu dia meninggalkan tempat itu. Tapi yang menjadi persoalan sekarang di Indonesia, itu mohon maaf, saya sering bilang, di Indonesia itu sekarang orang banyak semangat Islamnya tinggi, tetapi tidak didukung dengan ilmu yang mumpuni. Ini loh yang bahaya sekarang. Istilah kerennya NKTA, nafsune kuda tenagane ayam. Jadi ya mohon maaf, ngawur keberagamannya. Maka hari ini kan saya sampaikan bagaimana kemudian kalian akan menjemput masa depan. Maka saya katakan, nak, lihatlah kenapa kaca mobil bagian depan itu jauh lebih besar daripada kaca spion. Delok ora kaca spion luwih gede saka kaca mobil ngarep. Kaca mobil bagian depan itu pasti jauh lebih besar daripada kaca spion. Kenapa? Karena masa depan kita jauh lebih besar daripada masa lalu kita. Kita gak ada yang tahu. Kalau malah kayak mengendir, terus siap presiden. Terus lorong. Ternyata virusnya sudah sampai Korea gitu. Maka hari ini sebelum saya menyampaikan itu lebih lanjut, yuk saya ajak solawat. Mudah-mudahan dengan solawat kita ini kita didekatkan dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya kalau kalian lihat video saya yang viral itu, yang solawat di kafe itu, sampai hari ini alhamdulillah. Dulu mereka buka-bukaan, sekarang mereka sudah berjilbab. Kemarin saya posting terakhir saya pengajian di Bali yang ramai itu dulu 400 orang semuanya dengan pakaian seksi. Sebenarnya nggak seksi sih, hanya mereka salah kostum. Tinggi mereka 170 cm, pakaiannya hanya 40 cm. Wow, matamu, wow. Rupa-rupa codot, iya, wow. Ada tisu, mas. Tisu. Ya, maklum ini negara wong, jadi tisu itu tak jaluk. Gitu. Tisu biasa ya, jangan magic tisu ya. Kok magic tisu gini ngelapir raiku dari atas kabeh. Nah, ini magic tisu tadi. Subhanallah. Yuk kita selawatan yuk. Supaya diberkahi oleh Allah dan mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Dunia seisinya itu kan diciptakan karena nurnya Muhammad. Artinya kalau kamu pengen dapat dunia ya gampang, dekatlah dengan Muhammad. Dunia seisinya ini diciptakan karena nurnya Muhammad. Bahkan nabi yang jumlahnya 124 ribu nabi itu hanya merupakan bagian kecil dari nurnya Muhammad. Maka supaya kita didekatkan oleh Allah kepada dunia seisinya, ya kita berselawat, ajak selawatan. Ayo, jeluk selawat model apa? Model baru apa model lama? Baru, belum jadi ya. Model baru yo, lagu-lagune dangdut digawe selawat. Lagune Via Valen, lagune Nela Karisma, ya kaya ditinggal rabi. kimcil kepolen, kelingan mantan, korban janji. Apa lu aku kayak ini londe apa dah? Apal bro? Sakola gopo iso korban janji guyon waton. Kowe lunga pas aku mrongos-mrongos Ayo lagu korban janji tapi digawe selawat. Shallu ala Nabi Muhammad. Ibu-ibu sing bengok e banter atungake utange lunas. Amin. Sing ora bengok mulih meteng. Amin ya Allah. Apa matengnya kudu duwe bojo? Ora, Maryam iso mateng ra duwe bojo. Nah ya ibu-ibu ning kene rasa melu-melu Maryam. Pak Kiai kula kaya Maryam apa ra duwe bojo mateng lah. Kuwi diuntal codot. Ya codote sing rambuté dicet kuwi mah. Lagu korban janji kita buat solawat. Solawatnya tibil kulub wa dawaiha. Bisa enggak? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil kulub wa dawaiha wa afiyatal abdan wa syifaiha wa nuril absori wa diyaiha. Lagu macam-macam, lagu khusus rondo ya, macam-macam lah. Khusus rondo. Ono tangis kelayung-layung tangisi rondo atine bingung. Nangis saben bengi turu dewe rono sing ngancani ditumpahi arang-arang. Sing numpahi sapa? Rondo. Ono rondo tuwa umur aku dirabi, yo matamu. Kula rabi karo rondo umur swidak sing mati sapa? Ya aku dhisik keracunan. Susu kadaluarsa itu. Menunggu malah rondone ngeyel mboten kadaluarsa kok Gus namung susu fragmentasi cangkem. Malah kaya Yakul. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil kulub wa dawaiha wa afiyatal abdan wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Bareng-bareng. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil kulub wa dawaiha wa nu wa diyaiha wa nuril absari wa diyaiha. Sebelum saya kasih syair ulang lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil kulub wa dawaiha wa fiyatal abdan wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Koe lungo nalikane adan kae malah mapan turu sakarepmu dewe. Allahumma sholli ala Muhammadin tibil kulub wa dawaiha wa fiyatal abdan wa sifaiha wa nuril absari. tanpa sebab kowe lunga ninggal sholat. Kamongko sholat tondo syukur nikmat. Elingo urip ora suwe, ibarat kaya mampir ngombe. Dunia sementara, akhirat selawase. Allahumma salli ala Muhammad. وصفائها وديائها lagi versi codote tanpa welas kowe lunga mbiyen kae rono masakne aku sithik wae ngaboti tresno anyarmu lalu kau tinggalkan aku tersakiti sendiri di malam itu. Allahumma sholli ala Muhammadin tibil wa fiyatal abdan wa shifaiha wa diya kowe lungo pas aku sayang-sayangi tanpa pamit kowe ngadoh ngono wae. Aku ra ngerti salahku dan kau campakan diriku bersanding dengan kekasih barumu. Allahumma sholli ala Muhammadin tibil kulub wa dawaiha wa fiyatal abdan wa sifaiha. Yo, sekali lagi mau saya post di Instagram saya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil kulub wa dawaiha wa fiyatal abdan wa sifaiha wa nurin absari wa diaiha. Sangnom saya lah sing rambut dicetnya beda lagu ini. Kowe lu ngapas aku sangi-sangine sholawat ya apa-apa oleh li mau ini nganggu hadroh kayak mas-mas ini rapopo, nganggu lagu dangdut rapopo, nganggu lagu jazz rapopo, rock saya sini ya rapopo sebenarnya yang sholawat podok ada yang ngomong obat gitu ada kalanya nganggu banyu, nganggu gedang, nganggu segos yang penting bisa melebu, lagunya apa ada urusan nganggu tegan ya rapopo sebenarnya nganggu cangkemu serapopo lah tak rabi so tak nyanyi kewe kembang kantil kembang-kembang kantil manten nanyar diring bedil ono celeret tibon jondil aku kaget cokelan kini ono ya kok malah pentil ke pijat saya cangkem aku ini ngempetnya malah mau bablas. Selawat saya samu so ketemu bojo ning omah karo selawatan anakmu soleh. Amin. Ibu-ibu duwe anak nangkal, kirimi Fatihah yang mriki muga-muga anakku soleh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oh, mandi. Kowe bojomu cerewet gampang. So turu, bojomu turu ketemu bojomu cekel cangkeme. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Muga-muga bojoku cangkeme ra cerewet. Al-Fatihah. Wijik cerewet gampang tambahi Yasin sak tahlile anu motor. Wong ketemu bojone kok malah dinyanyek karo karuan. Tol jaina ora nutul ora penak. Nutul krasa penak sing ditutul ndangan-ndangan. Sallu ala Nabi Muhammad. Yo, tema hari ini, masa depan kita jauh lebih baik daripada masa lalu kita. Habis gelap terbitlah terang. Jadi begini ya Mas. Begini. Saya dulu itu tidak menyangka kok dunia malam se-Indonesia hari ini hampir semua saya masuk. Di Bandung itu sekarang ratusan preman dan ratusan PSK. Bah, ayo ngaji sama kami. Di Wamena, Papua, di Makassar, Jakarta. Ini menyusul Bandar Lampung. Jadi tempat-tempat seperti itu ternyata bisa kita dapatkan. Kenapa demikian? Saya mau bertanya. Sekarang kamu Islam, sekarang kamu beriman. Pertanyaan saya, siapa yang bisa menjamin Islammu? Siapa yang bisa menjamin iman? Kue uripmu Islam, sing iso jamin matimu Islam iki sapa? Ora ono. Kue saiki hadroan, sing mati jamin kue mati hadroan sapa? Ora ono. Maka disinilah sebenarnya pentingnya kita itu ngaji supaya ono sing ngelike. Yang menjadi persoalan itu apa? Sekarang banyak orang yang ngaji online tapi melupakan ustadz yang semestinya. Maka akhirnya do ngawur. Lah kaya ning Solo kuwi malah ngajine mung karo radio. Sing jenenge radio kuwi ana swara tanpa rupa, ana suarane ra ana rupane. Ya entuk ki mang. Son sembora semiki mas yo tak udan jero ati ana suarane ra ana wujute. Anto jenenge ngaji mung karo swara ora ana rupane guru mentot sing jenenge entot iki sifate ndadekke fitnah sing entot sapa sing mambu sapa mila kok gurune ra jelas biasane senengane mitnah wong mbit-ambit akeh wong ngafir-ngafirke wong nyesat-nyesatke wong soalnya gurune entot lah gurune entot mondoke nang ndi ning Al-Ma'hadus Salafiyah As-Silitiyah Asyilidiyah ngagur sot ya Asyilidiyah sot kalau ngagur shin kasar Asyilidiyah jadi kawan-kawan begini makanya kalau saya itu kadang-kadang ada undangan di tempat terpencil saya itu kalau gak mendatangi malu karena semangat mereka berarti tinggi daripada kemudian mereka tersesat dengan guru yang salah. Maka dikatakan di dalam kitab Taklim al ilmu bila syekhin fa syekhu syaitan. Ilmu tanpa guru gurune setan. Kalau gurunya setan, sifat keberagamaannya akhirnya ngawur. Contoh, wis takbiran. Kan ngawur. Ngerti kuwi poso dhisik nembe bodo. Lah wis bodo nembe takbiran. Lah wong urung bodho kok wis takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ngopo? Calonku menang. Urung bodho kok wis takbiran. Tuman aku ya ngono. Ya ngawur. Kenapa? Karena enggak punya guru. Sehingga apa? Doa perang Badar digunakan untuk Pilpres. Ya Allah, menangkanlah calon kami. Karena jika calon kami kalah, saya khawatir tidak ada yang menyembahmu, ya Allah. Kalian saya kasih tahu. Saya tidak berbicara pilpresnya, saya berbicara ilmunya Singapura. Kalau pilpres sudah berakhir lah. Aku sekarang ngomong apa, wis ora ngaruh hasil. Karena sudah pasti dihitung sama KPU. Ini belajar ilmunya. Sejarah doa itu diucapkan oleh baginda Rasulullah karena sahabat dan kaum muslimin waktu itu jumlahnya hanya 313 berperang melawan ribuan orang-orang kafir. Sehingga kalau orang Islam ini kalah, otomatis sudah tidak ada Islam, tidak ada yang menyembah Allah. Konteksnya seperti itu. Kok digunakan di pilpres? Kan orang nyambung. Calon pertama Islam, calon kedua Islam. Wakil Kiai Ma'ruf Islam banget, tua umum MUI. Sandiaga Uno santri milenial. Wow. Begitu milenialnya wudu banyu sak cido. Kan yo ora apa-apa. Semening milenial. Wingil aku ngomong ini saat durungnya pilpres, pindahannya aku kampanye. Kan ini serampung. Kita berbicara ilmu. Ah, aku tak takon karo sing dungo kuwi mau. Kalau calon saya salah, kalah, besok saya khawatir tidak ada yang menyembahmu. Aku saiki tak takon karo Neno Warisman. Umpomo tenan calonmu kalah, pertanyaanku, kuwi saiki nyembah sapa no? Heh, Neno, rungokno kupingmu. Lah umpomo kalah tenan, ayo. Kan begitu. Kalau saya bilang siapapun presidennya saya tetap nyembah Allah, betul? Kan begitu, orang ada hubungannya. Tapi gara-gara aku krungu doane Neno Warisman kuwi, aku numpak pesawat ana pramugari ayu, aku ndonga, ya Allah, jadikanlah dia istriku. Karena kalau dia tidak saya nikahi, saya khawatir tidak ada yang menikahinya. Ya Allah, apa yang mana? Bojoku krungu jawab, "Matamu." Bojoku mung siji kok, santai wae. Nambah napa mboten? Ya nunggu takdir lah. Kalau memang takdirnya ada ya saya nikah lagi. Kalau gak ada takdir ya saya menciptakan takdir saya sendiri. Wong wedok itu paham bu, wong lanang itu imam, wong wedok itu makmum. Makmum yang baik itu adalah yang manut dengan imam. Dan imam yang baik adalah yang diikuti oleh banyak makmum. Betul? Kesuksesan seorang suami berangkat dari doa istri. Betul bu? Betul. Maka semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Jadi kemarin saya membuat perbandingan. Orang yang istrinya satu sama istrinya dua, itu masuknya surga yang istri dua duluan. Muhammadiyah sama NU, itu masuknya surga duluan NU. Oh, ini sebabnya bu. Rungoke dhisik. Urung-urungu penjelasannya orang baiklah. Wes lemu kemayu. Orang baiklah. Yang punya istri dua masuk surga duluan. Yang punya istri satu protes. Malaikat kenapa dia masuk surga duluan? Nah iya dia istrinya dua. Hubungannya apa? Karena dia lebih takut kepada Allah. Yang punya istri satu jawab, saya juga takut dengan Allah. Apa jawab malaikat? Enggak, kamu enggak takut dengan Allah. Kamu lebih takut dengan istrimu. Waduh, NU Muhammadiyah itu melebuni surga. Dice NU. Muhammadiyah itu masuknya surga setelah NU. Kenapa? Karena NU tidak mengharamkan rokok, Muhammadiyah mengharamkan rokok. Kenapa Muhammadiyah mengharamkan rokok? Karena takut dengan bahaya peringatan merokok dari pemerintah. Maka gara-gara takut, Muhammadiyah mengharamkan. Lah NU ora percaya sing mateni kuwi rokok, sing mateni kuwi ya Israil ngopo. Wilo imane le kuat. Dan saya baru tahu kenapa Muhammadiyah itu mengharamkan rokok. Karena memang peringatan bahaya merokok itu hanya ditujukan kepada orang Muhammadiyah. Buktinya apa? Peringatan pemerintah, rokok itu membunuhmu, bukan membunuhmu. Loh. Membunuhmu Muhammadiyah, orang membunuh NU. Lu enggak NU nyantai wae. Malah kita saiki duwe dalil ni'matul udud ba'da dahar. Lah ngerokoke nganggo dalil kok piye? Sing sapa wonge bar mangan orang rokok padha karo wong sing ora cewek. Aku iki sak nggon-nggon bela wong ngerokok ya, Cak. Padahal aku enggak ngerokok. Saya itu hidup di dunia malam, tiap hari lihat orang mabuk, saya enggak pernah mabuk. Tiap hari nemen orang rokok, saya enggak pernah ngerokok. Saya dulu ngaji di rumahnya Dalang Entos tahun 2005, ditawarin ngerokok pakai bahasa ngapak. Ya Allah, ora kepenak temen. Pak kiai iki ya kisuk-kisuk ngobori cocot. Ya Allah. Cocote sapa kiai dia opo? Yo nyong jawab cangkemmu kuwi. Kiai cangkeme diobor. Dan yang salah terhadap latahnya orang NU rokok itu adalah pom bensin. Karena setiap kali masuk pom bensin pasti ada tulisan NU smoking. Eh? No, ala wong NU kon no. So bahasa Inggris lo ah. Jadi ini konteksnya perang Badar kok iso digunakan ning pilpres. Ini secara keilmuan berarti dia tidak memahami ilmu yang namanya asbabul wurud. Kalau Quran itu asbabun nuzul ayat, kalau hadis itu namanya asbabul wurud. Kuwi rad dong. Mereka ngawur. Kenapa? Karena belajarnya enggak beneran. Saya dalam kapasitas keilmuan. Saya sekali lagi tidak ngomong urusan pilpres. Ono meneh Ustaz. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 176. Sa goblok-gobloke awake dhewe iki paham Al-Isra kuwi ayate mung 111. Kok sing mau waca ayat 176. Iki ayat saka ngendi? Ternyata ayat hasil amandemen gerakan 212. Ora ana ayate kok diwaca. Maka begitu dia mengatakan saya menyatakan keluar dari NU, minggat to. Aku ora butuh kowe, Nur, Nur. Nur, pertanyaanku lah mungkin ngomong metu, pertanyaanku mlebumu kapan? Logika sederhanane iki mlebu dhisik nembe metu. Wong urung mlebu kok wis metu. Kan mesake ibu-ibu. Urung mlebu amat to. Kuwi jenenge ejakulasi dini. Enggak, ini kepekoan-kepekoan seperti ini terjadi apa? Karena enggak punya guru, Le. Tuman mau. Ya gimana? Karena gak punya guru, akhirnya ngawur. Bahkan ulama kemarin mengambil hadis palsu. Barang siapa mendukung orang yang zalim maka Islamnya akan hilang. Wiki ngopo menek, wiki dudu hadis, wiki mau ngomongane cangkemmu. Begitu keluar fatwa kafir diganti non muslim, nesu. Orang NU gak memahami persoalan. Ayo tak takon, awakmu kerja di Korea Selatan. Juraganmu ki agamane umpamane Kristen. Kowe nyeluke he juragan kafir apa he juragan non muslim? Non muslim. Padha aku ngaji karo mbak-mbak lonte sama sekali saya tidak pernah memanggil mereka lonte, tetapi manggil mereka dunia malam. Saya masuk ke karaoke, saya tidak mengatakan dunia maksiat, tapi puskesmas, pusat kesenangan mas-mas. Iya kan, mereka kerjanya di room karaoke. Apa itu karaoke? Katorok dibuka. Oke. Mbak-mbak itu pekerjaannya apa? Mewarnai. Mewarnai apa? Rumah tangga orang lain. Saya enggak pernah mereka menyebut ahli maksiat. Sama bahasa kafir diganti non-muslim. Bahasa yang menyejukkan dalam konteks NKRI. Dalam konteks berbangsa dan bernegara. Dikritik sama orang yang ngaku kiai. Orang NU enggak paham. Kafir itu dari bahasa kafara yukafiru kufron. Orang-orang. Bahasane santri fa'ala yafulu fa'lan fahuwa fa'ilun. Kuwi kafara yang furu kufron fahuwa kafirun. La kafara yukafiru takfiran fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Kuwi ora tau ngaji kok. Akhir ngajimu mung tabayatubu YouTube-an kok. Akhirnya goblokmu ya karena yakunu konangan. Akhirnya kafara yang furu kampret-kampretan. Akhirnya utekmu mada yang mudu modot pisan. Artinya apa? Kejadian-kejadian seperti ini di Indonesia semakin marak. Kenapa? Karena kurangnya ilmu. Sing dinyatakan menang itu santai-santai wae, sesuk nunggu KPU wae. Sing urung dinyatakan kalah, malah sujud syukur ping telu. Mbok yo ngenteni sak untara mila aku ngomong, lak wong malah kalah iso nampa kuwi jenenge legowo. Lak menang sombong kuwi jenenge jumawa. Tapi lak kalah ngaku menang jenenge sapa sing kandha ngawur. Tuman. Ini kalian lihat di IG saya terakhir itu lah, spingsu cingin ini, si cingin ini. Sing kalah kok ngaku menang. Tuman. Disinilah kemudian saya pengen Anda itu belajar dari guru yang benar. Guru kuwi le, fungsinya limo. Supaya masa depan musim rumong saya elek-elek merasa terayomi. Saya enggak mau kemudian jadi hakim bagi kalian. Saya ulangi ya, banyak orang menjadi pengacara atas kesalahannya sendiri dan menjadi hakim atas kesalahan orang lain. Kalau dengan kesalahan sendiri dibelo mati-matian, kesalahan orang lain dihina habis-habisan. Kenapa? Karena enggak punya guru. Maka didik-didik sumpahmu bahalah demi Allah. Saya bersumpah kalau KPU-nya zalim. Loh, awakmu ngerti tata cara mubahalah yang benar itu.

hati-hati. Sesuk kowe ora duwe rezeki ndonga, ya Allah kula njaluk rezeki malaikate bengok. Wis tau. Malaikat jijine bengok meneh. Tuman. Ayo. Fungsinya di situ. Kok kowe krungu adzan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Atimu jek kroso. Aku iki ngene, pengajian terakhir ning lokalisasi. Bah, saya itu dilema. Ngopo, Dok? Saya itu kalau dapat tamu menjelang subuh, baru kelon, urung rampung krungu adzan subuh. Kan aku galau, ngono lho, Dok. Copot cangkem ngopo? Sing dicopot ki apane lho kok copot. Iki ngomong kok sing dicopot apane? Jadi ada kasus binaan saya di lokalisasi itu dapat tamu menjelang subuh. Begitu masih kumpul dengan tamunya dengar adzan subuh. Ini orang yang ahli maksiat dia bilang, "Saya merasa bersalah, Pak." Terus PP Nduk, ya kadang-kadang break riyen. Ya Allah. Apik banget tapi, "Mas, adzan subuh riyen." Artinya apa? Sekelas lonte sekalipun di dalamnya ada Allah. Krungu adzan iji isin karo Gusti Allah. Masa awakmu krungu adzan malah susah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawabannya apa? Adzan meneh. Kan bajingan. Ayo. Ana inda dzanni abdi bi. Aku itu sesuai dengan prasangka hamba. Kowe iki gelem nyedak karo Gusti Allah, Allah nyedak karo awakmu. Kowe ngadol karo Gusti Allah, Allah ora butuh awakmu. Ida ahabu abdi liqa'i fa ahbabtu liqa'ahu wa ida kariha liqa'i fa karihtu liqa'ahu. Kowe seneng ketemu karo aku seneng ketemu karo awakmu. Kowe benci ketemu karo aku ya benci ketemu awakmu. Maka saya sering cerita, ada orang yang minta dipotongkan rambutnya di rumahnya tukang potong rambut. Begitu dipotong rambut, tukang potong rambutnya bilang, "Tak kandani, Bro." Apa? Gusti Allah ki ra ono. Cangkemmu hati-hati, tenan ra ono. Buktine apa? Kalau memang Allah itu ada, kenapa hari ini banyak orang miskin enggak bisa makan, anak terlantar enggak bisa sekolah, orang sakit enggak bisa berobat? Berarti Allah itu tidak ada. Wong ki mbatin, "Oh, bener cangkemmu." Begitu pulang dia mikir, "Masa aku kalah karo tukang potong rambut?" Begitu dia pulang dari rumah itu, Allah langsung kasih jawaban. Apa jawabannya? Di depan rumah tukang potong rambut ada orang gila yang rambutnya gondrong, gimbal, acak-acakan. Ngomong kaya Gus Miftah tak ajar kowe. Mulai kaya Gus Miftah. Mirip matamu nih. Begitu dia mau pulang, Allah kasih jawaban. Lihat orang yang punya gondrong ngibal acak-acakan. Dia tidak jadi keluar. Masuk kembali ke dalam rumah dan dia mengatakan kepada tukang potong rambut, "Mas, saya kira awakmu tak kandani." "Apa?" "Ternyata di dunia ini tidak ada tukang potong rambut." "Kenapa kamu ngomong demikian seperti itu?" "Coba kamu lihat. Kalau memang tukang potong rambut itu ada, kenapa hari ini di depan rumahmu masih ada orang yang rambutnya gondrong ngibal acak-acakan? Kemana tukang potong rambut?" Apa jawaban tukang potong rambut? "Eh, kalau hari ini ada orang yang rambutnya gondrong, gimbal, acak-acakan, dan dia rambutnya seperti itu, bukan berarti tidak ada tukang potong rambut, tapi salah dia, kenapa tidak mau datang ke rumahnya tukang potong rambut?" Apa jawaban orang yang luar biasa ini? Sama, Mas. Kalau hari ini ada orang susah, ada orang miskin gak bisa makan, anak terlantar gak bisa sekolah, orang sakit gak bisa berobat, bukan karena Allah itu tidak ada, tapi salah mereka, kenapa tidak mau datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lawang mek rungu adzan susah kok, padahal adzan itu kan panggilan sayang. Hayya shalah. Dari Masjid Uwais Al-Qarni. "Hei, ayo salat." Mula aku pesen, "Lak golek tukang adzan ki sing apik." Kadang ngadang subuh-subuh sing adzan tuwa, walah. Oh, bang. Yogja aku sengit biyanget ana wong tuwa kan adzan bare puji-pujian cara wong tuwa. Alah. Astagfirullah al-ngadim. Innallaha ghafurur rahim. Delala wong apak, "Ya Allah Gusti, inyong nyuwun ngapura." sekata itu inyong lantusani bapak biung inyong alah-alah sing mangkat iso pemung nyang nyong nyang nyong ora enak kudune pujian iki sing gagah ngono iso kowe mulih ning kampung yen wis mati bandara melu bojo ayu wis ana sing nemu wis ana sing nemu sing nemu sapa banser jadi hayya ala sholat ayo sholat gak ada alasan kok kamu ninggal sholat apa sih saat itulah kemudian kamu bercinta dengan Tuhanmu maka Kanjeng Nabi Muhammad kenapa hidupnya bahagia karena ibadah dianggap solusi tidur dianggap masalah awake dhewe sebaliknya tidur dianggap solusi ibadah dianggap masalah milo nembe turu kok krungu adan malam bengok adan meneh lah Kanjeng Nabi kuwi awake lara ngomong karo Bilal Bilal kok kamu belum adan sebentar lagi Kanjeng Nabi kenapa aku pengen wisata karo Gusti Allah maka ketika Umar bin Khattab punggungnya kena anak panah dia mengatakan tolong cabutkan anak panah dari punggungku ketika aku sholat rambung sholat nesu deh kok orang mau cabut sampun Umar sampun begitu khusyuknya dia bercinta dengan Allah diambil anak panah dari punggungnya orang kroso jajal awakmu nor nor cokot nyamuk tempilnya nganggu sandal buak gitu. Ya ya tuman pengono nyamuk nyokot mah tuman kenapa? Karena kita gak pernah bercinta dengan Allah dengan mesra makanya kenapa imam sholat digulai yang suaranya ape supaya menambah kekhusyukan kita dengan Allah oh no imam sholat kadang-kadang ngawur kayak aku di Jakarta wah adan dewe pujian dewe komat dewe makmumnya aku dewe menuki imamnya gaya, ngerti makmumnya saya sendiri dia tengok ke belakang mengatakan sawu suhu bagum bisalah luruskan dan rapatkan softnya matamu matamu kita lurusin karo sopo lawang dewe kan ngerapet ini lapa kok tapi kita jawab semikna wadakna belantelah lagi imamnya pekok bar fatihah lali suratnya sing diwaca salah sing jenengi imam salah kula kudu di eleke lak wong lanang nganggo kalimat tasbih subhanallah wong wedok nganggo tepuk tangan tepuk tangannya gimana bu itu tepuk pramuka bro yang bener adalah punggung tangan kiri ketemu dengan apa-apa tangan kanan atau tepuk paha tapi ingat paha ini dewi ya nah mulai pangan puah wah malah cak gelut imamnya salah inna anzalna fi lailatul qadr kan salah kudune fi lailatil macane tul mergo salah dari belakang tak elek til imame ngeyel imam senior to ulangi salah meneh inna anzalna fi lailatul qadr aku bengok til yang ketiga baru bener inna anzalna fi lailatul qadr aku ngelus dodo wah dodone bojo kula ya Allah diteruske salah meneh wa ma adraka ma lailatul qadr padahal kudune tul macane til tak bengoke tul imame ngeyel wa ma adraka ma lailatul qadr aku tambah banter tul begitu rakaat ketiga ayat ketiga bingung deh lailatul apa lailatul tul til til tul akhirnya tengok ke belakang takon apa bro lah gula imam ini sing ngapik gula adan sing ngapik men sholatmu khusus masa depanmu apik lo imam kok ngawur ono mana imam ini ngono giri ngawur urung maca fatihah wis maca surat kan basingan tau Allahu akbar kul ya ayyuhal kafirun makmum bengok subhanallah imamnya rangkati salah yang di diulangi pikirnya kurang fase ya ayyuhal kafirun makmum semakin kenceng subhanallah Gua alami nganti pengen telu. Akhirnya makmum buri imam. Begitu kerungu talang bengok. Kul ya ayyuhal kafirun pateka. Saya bengok pateka batal apa orang? Batal. Sandingnya banser ngomong. Ush, saya kena ngomong. Sampingnya Dus Nur. Untung aku orang ngomong ren. Saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo jaluk donga wacan Quran najan sakalimah lamun ora dikirimi banjur bali brebes milih bali nang kuburan mangku tangan tetangisan soli sing banter men mudun rahmate Gusti Allah. Sholli wa sallim da iman ala mada Allah sholli wa sallim da iman ala mada wal wal ali wal ashab liman qad kebacot temenan gen anak turunku kowe ora wirang padha mangan tinggalanku lamun aku bisa bakal taring kesih donyaku sing isih ana sholli wa sallim da iman ala mada Allah sholli iman biman qad wahada wal ali wal ashab biman qad wahada. Maka saya selalu bilang, kok aku kerja seberang-berang tahun gajiku ora nyantol ora cemental blas, kuwi salah neng ndi? Banyak hal yang perlu kamu rubah. Saya sering mengatakan kepada santri saya begini, apa? Pantaskanlah amalmu di hadapan Allah, maka Allah akan memantaskan hidupmu. Ewadini awakmu ki uripmu urung pantas, rezekimu ki urung nyantel. Barangkali kelakuanmu ki urung bener. Akhirnya kemudian apa duwe-duwe ngerti-ngerti entek nyala sing disalahke sapa? Setan karo iblis. Ngopo? Uang setan dimakan iblis. Ora ana uang setan dimakan iblis, sing ana kuwi sing nyekel duit sing kaya setan, sing kaya iblis. Biasane ndase dicet biasane. Tenan. Tuman. Sapa jenenge tumane sapa ya? Sarip. Sarip tambak yoso keceret ning isor kloso. Cak ngendi kuwi? Oh, cak kebumen ya cangkem ngapak ya. Orang ngapak ora kepenak. Ana tamune nyong ke kebumen ngundang pengajian, mulai menyang kebumen. Kau ndak orang kancak-kancane. Inyong iwing ining Yogyakarta monumen. Arane monumen Jogja balik maning. Ya Allah. Monumen Jogja kembali. Monumen Jogja balik maning. Arane manjing dalam Gus Miftah ana gapura. Gapura apa? Gapura sugeng teka. Apa? Gapura selamat datang. Sugeng teka. Ana wong Kebumen mlaku-mlaku ning wong Bandung, itek teleh. Taine sapa ki? Wong Bandung jawab, "Iya, mah taina urang." Wong ngapak ra percaya, "Taine urang gedene sekiek." Rep, rep. Ya kita doakan mudah-mudahan Sarip panjang umur. Amin. Artinya orang sedunia mati Sarip hidup sendiri. Kemudian hidup kita itu merasa sengsara, hidupnya enggak enak, kerja enggak ada hasil. Yang pertama, nah, amal mungkin apa pantas? Coba kamu ingat, kadang-kadang kan begini, saya itu menghandle anak dunia malam itu, kenapa kamu kerja di kafe, nak? Saya pengen kuliah saya ini pengen saya selesaikan, tapi orang tua enggak bisa membiayai. Terus saya kerja dulu, nanti kalau sudah dapat duit saya kuliah lagi. Begitu dapat duit lali karo kuliah. Ini banyak. Kowe ngopo ngelonde? Aku lo pengen nyekolahke anak kulo kok. Begitu oleh duit, anaknya radio peni, ngelonde ini dilanjutkan. Kan kurang ajar. Penak matamu, ya benar. Penak. Awakmu ngerti londeknya pekerjaannya apa? Dodol kroto. Aku ngerti bahasa dodol kroto, gitu. 15 tahun yang lalu. Tonggoku kuliah iki bocah wayu mliting semledot. Pokoke SDSP lah, semek depan semek belakang. Oh, mlakune macan tutul, manis cantik jalannya mentul-mentul. Oh. Ibarat mobil yo Isuzu Panther, ini sungguh-sungguh pantatnya bikin gemeter. Oh. Lah ibu-ibu kae cetok kae STNK, setengah tuwa ning kewer-kewer. Kok bendina bajumu anyar iki megawe apa, Nduk? Wong tuamu wong sugih napa? Mboten iki. Pengusaha, buatan pejabat, buatan kok baju manan terus lah, kula dodolan ya bah. Kowe dodol apa? Kroto, aku mau metu. Dodol kroto kok pakaiannya nyar terus. Di Jogja itu ada pasar ngasem, pasar manu. Takone bakule manu. Aku duwe tangga dodolan kroto kok sugih. Kroto ki apa? Walah Gus, Gus. Kroto niku pakan manu. Pantesan sugih. Manu e sapa? Manu e Sarip. Sesare dengan kepati ngomong, wahai para penjual kroto rahimakumullah. Lah, di sini kemudian kenapa rezeki kita kok seret kerja rono hasilnya pirang-pirang tahun ning Korea kok orang sapa-apa? Ada hal-hal yang salah yang perlu kita benahi. Maka di sini butuh yang namanya as-saum. As-saum itu maknanya al-imsak. Imsak itu artinya ngempet. Mumpung kimeh mlebu bulan poso, latihan ngempet. Ngempet yang dimaksud itu tidak hanya ngempet dari makan dan minum, tapi ngempet dalam hal semuanya. Kayak kula wingi ngaji nang Jakarta, mbok yo ngempet. Tim suksese 01 ngempet. Tim suksese 02 ngempet. Asau. Kan kadang-kadang pejabat itu rusak mergo rasa ngempet cangkem. Pak Menteri, berasnya mahal. Ya orang mesin enggak usah banyak makan. Kula cangkem bosok to. Ora usah ngempet. Pak Menteri, listriknya mahal, cabut saja meterannya. Dagingnya mahal, nguntal bekecot. Ini cangkem bosok tau gue. Rasa ngempet cangkemnya. Oh, nama menteri takoni, Pak Menteri, ini kenapa? Telurnya mahal, karena piala dunia. Lah apa hubungannya bal-balan karo endok? Apa endoknya menteri ini kudu bal-balan disik? Maka solusi dari semua permasalahan bangsa dan solusi masalah kita ini siji ngempet. Kowe duwe duit yo ngempet ora bermaksiat. Kowe ora duwe duit yo ngempet ora ngemis. Kan angel di situ, Pak. Lah duwe duit iki guayane, wah mlakune petentang-petentang, mlakune jero mall, ngadem dhisik ah ndak edian. Apa hubungannya ngadem karo edan? Kan guaya banget ada duit. Wah, ra ini kesenggol dhek. Gaya, piro regamu tak tuku sisan. Wah. Cangkemnya dhuwur banget, hati-hati le. Ngomongmu rasa kedhuwuran, ndak cangkemmu kesampluk pesawat terkadang. Tuman. Laran duit-duit, alah-alah-alah. Statusnya ning Instagram, ning Facebook, ya Allah. tanggal tuwo, uripku kaya siko kucing tanpa karet, ambiar. Ini manajemen kita yang salah. Maka kita song-song bulan Ramadan ini untuk al-imsak, ngempet. Ngempet apa tau sedih maksud Ramadan itu? Ngempet untuk tidak melakukan perbuatan yang jelek. Bulan Ramadan gue ngajari imsak. Lah orang iso tuh mindah ape minimal orang elek. Maka bulan Ramadan tuh mohon maaf. Sesuatu perbuatan yang sebenarnya dilakukan tidak dosa. Di bulan Ramadan tak kena dilakukan ya. Contoh, awakmu dipisui wong, bales misui. Gue oleh apa? Oleh. Hukum Islam itu boleh, kue dipisui wong, balas misui oleh asalkan pisuane podo, bantere podo. Kenapa? Oh, diancok, kue jawab, kue ya diancok, oleh, oleh di bulan di luar Ramadan boleh, tapi ketika di bulan Ramadan kita diperintahkan apa? Orang yang balas, cukup jawaban, sorry, aku nembe poso. Balasnya kapan? Bar traweh. Miso kok dipending gitu. Kowe ngomong dikuampleng karo wong puwok. Balas ngampleng apa lho? Oleh, tapi di bulan Ramadan enggak oleh. Sorry, ini so imun. Aku nembe poso. Kuwi jenenge ngempet. Bar buka. Gawe hitungan sarif. Bar ngopo, Rif? Jadi apa? Kita latihan untuk ini. Maka salah satu jalan untuk mendapatkan cahaya ilahi paling gampang itu apa? Wetenge wong luwe. Maka kita disuruh puasa, as-shaum. Kenapa? Ati sing luwe iki bagian dari tirakat. Kenapa toh Gus kok harus pakai puasa? Tak kandani. Manusia itu kan produk terakhir yang paling aneh. Allah itu menciptakan malaikat, sifatnya benar terus. Allah menciptakan setan, salah terus. Allah menciptakan hewan, hewan itu ada dua. Hewan sing gaweane mangan, jenenge hewan rumangkang. Contohnya babi, wedhus, celeng. Panganan tok sing dipikir, bahkan tahine babi dipangan dhewe. Makanya kenapa babi, anak babi itu melakukan ndungkluk. Soale isin duwe bapak babi. Oh, tok. Ditulah anake celeng melakukan anake anake kancil ke melakukan ndangan-ndangan. Soale seneng bapaknya dudu babi. Makanya begitu saya membelani si Coki Muslim yang gara-gara masak daging babi dengan kurma, karena dipateni jauh ini. Kalau kalian lihat YouTube-nya Coki Muslim, stand up comedy, masak daging babi dicampur dengan kurma. Kata orang-orang yang itu, yang sok suci itu, penistaan agama. Saya bilang, sejak kapan benda mati ini punya agama? Apa rumang sana lah babi ini mesti semangat orang Kristen? Alah, ini ada yang dilihat, ada yang rupamu. Apa rumang sana lah kurma ini semangat mesti orang Islam? Orang. Saya bilang berarti gak penistaan Gus, enggak apa-apa. Kue masak daging kurma dengan daging babi dengan kurma enggak ada yang masalah. Cuman yang kamu salah itu satu, karena kamu mengatakan bisa jadi kalau daging babi dimasak dengan kurma, cacing pitanya menjadi mualaf. Lah kue cangkem bosok. Bagi kami umat Islam, babi itu diharamkan baik ada cacing atau tidak. Apa mengerti? Babi itu mengandung apa? Mesti jawabannya cacing pita. Salah. Babi itu mengandung anaknya. Maksudnya babi mengandung anakmu, ya mungkin mengandung anak. Mungkin om babi ini dewe sing ngomong soalnya. Itu loh. Ada hewan yang sukanya marah-marah, dilambangkan apa? Anjing dan serigala. Lah menungso iki antik. Dadi menungso iki ya ana malaikate, menungso iki ya ana setane, menungso iki ya ana weduse, menungso iki ya ana asune. Mula kok menungso gaweane mung ngamuk-ngamuk. Menungso kok gaweane bingungke wong tok iki kaya setan. Karena setan tuh pekerjaane bingungke wong, setan iki bingungke aku. Tapi menungso gaweane sing nesu-nesu tok iki kaya asu. Wah, asu wong gaweane nesu-nesu. Ayo. Tapi wong langsung dipikir mung panganan tok, pengajian karo mangan terus. Kuwi berarti kaya wedhus. Wong ya teko iki. Ya melu guyu tenang. Lu gue sebelah kono lah. Ya kancane sarip, gitu. Pengajian harus dipikir mau panganan toh. Maka sebelum kita berdoa, arep doa wis rampung nanti wae. Lah ngopo ra kat mau? Nur. Ya ya nanti. Jenggotmu mung telu. Duwe jenggot randhe kumis iki jenenge kaya wedhus ya ta. Duwe kumis kaya randhe jenggot jenenge kaya lele. Lah kaya ya kumisen ya kucing goten berarti ya wedhus ya lele. Lah kumis iki sunah dikerok, kuku sunah diketok, bulu ketiak sunah dicabuti, rambut kemaluan sunah dicukur. Tapi ingat dicukur dhewe. Ada? Ojo kowe ning salon. Malah sarep ning salon berino Mas Arif cukur. Cukur nopo? Malah dikrimbat barang. Krimbat sekalian. Dicat barang. Iki hoho we jembutmu mau cat kowe. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi ini puasa ngempet. Yo permintaan panitia sadurunge terus ge poso didik meneh. Nur nur. Yo. Ora mau-mau lho iso denger mau kok ndeso. Kan aku capek. Apa? Ini sampai jam berapa gedungnya? Subuh matamu, Bro. Sarep ki ora urune cerewet, Rep. Awas kono kotak infak ranyem lungi wire. Nah ceritane, iki nek nyitake kotak infak dhisik. Ono war mati. Iki cerita nyata e, wong mati, John Wayne. Sugih ra umum. Divonis 4 bulan lagi mati. Diumumke, sing sapa wae gelem ngancani aku ning alam kubur 4 bulan, tak wene bondoku separo. Omahku tak kaya separo, mobilku separo, bojoku separo. Uf, abel. Diumumke ana sing wani, akhire krungu tukang tebang kayu ning alas. Aku wani. Aku wis biasa ning alas kok, mati tenan. Moro nggawa kampak ngancani ning alam kubur 40 dino. Begitu ditinggal, ternyata sing diparani karo munkar nakir ora sing mati, sing nunggoni. Kowe sapa? Kula tukang tebang kayu. Kowe ngapa ning kene? Kula kaya nunggoni jenazah niki diwene bondone 450%. Ngono, nggih. Sesuke malaikate teko meneh. Kowe ngapa ning kene? Lah kula nunggoni kok urung 40 dino kok. Pekerjaanmu apa? Tukang golek kayu. Nendi ning alas? Semak gowo apa? Kampak. Akhirnya dari hari ketiga sampai hari ke-40 takoni bab kampak kok. Kue kampakmu sangka ngendi mongke apa hasilnya kok ngendi. Kue tuku kampak duwite sangka ngendi. Bar 40 dino metu sangka alam kubur. Ahli warisnya sing ngenteni ning dhuwur alam kubur ngongko bondone sing akeh. Tukang kampake mlayu. Hei, aja mlayu. Iki lho bondomu separuh warisan almarhum. Aku mah. Lah ngopo? Jangan kan bondone akeh kaya ngono. Mung gara-gara duwe kampak siji 40 dino aku takoni babakan kampak. Mah, untalen dhewe. Lha awakmu sing gajine oke-oke iki ya ta. Kok nganti ora gelem sedekah. Wah, delok wae berarti kelasmu kaya tukang kampak. Iku ora ngajar kok delok munyuk ning gembroluka ning kebun binatang sawune 100.000. Mbahasan nonton kiai infake 1.000. Berarti wis luwih larang munyuk daripada kiai. Kan dancuk. Tuman ayo. Ayo tukang kotak infake siap-siap. Tukang infake siap-siap. Sing rupa-rupane kaya kotak infake maju ayo kono. Karo selawatan apa iki? Selawatan apa sing enak? Via Valen wae. Atiku rasane lara. Ayo kotak infake. Nyawang kanca adoh karo agama. Randuwe tata krama Qur'ane ra diwaca, salate ya ditinggalno. Apa iki wis jamane caca enom kelan. Shalawat ala Nabi Muhammad. Oh, urung rampung itu. Sloku bato ilahi golek duit semua pikir iki. Yen urip bemo yen Obama dadi bocah, yen urip ayo ngibadah. Matre bro. Ulangi. Majene banter sloku bato ilah ilo siromo menyang Solo leo lei payung muto majeni lo ba musik ibadah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina ulang tahun sapa iki? Sare. Ora mungkin mbokne lali lang lahir ke cakake. Sare Pak Minggat iki kepiye ta iki? Oh, nesu. Ya lak nesu delok wae mulih rasa ngaceng wirip. Kah, pokoke iki pengen uripe apik, masa depane apik. Sesuk dilatih karo poso iso ngempet wis kabehane insyaallah mulih saka Korea dadi wong apik sugih kabeh. Ya enggak kira kira apa. Mabaruk alfa alaika mabaruk mabaruk alfa mabaruk alaika mabaruk alfa mabaruk ya umilati mabaruk mabaruk alfa mabaruk alaika semuanya berdoa, saya ajak doa. Hasbi Rabbi jallallah ma fi qalbi khairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Semuanya berdiri minta sama Allah. Ini solawat minta pertolongan hanya satu-satunya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuk sebelum pulang berdoa dulu. Sing urung donga wis bubar lah. Ya tambahi. Kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Amin. Semua kita yang di sini baik di rumah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca selawat hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah nur muhammad sallallahu la ilaha illallah. Yuk yang di luar masuk dulu. Kita berdoa. Hasbi rabbi la ilaha Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Allah, Ya Rabb, Yang Maha Rahman, Yang Maha Rahim. Perkenankanlah, Ya Allah, hamba-hambamu hari ini berkumpul di tempat yang baik ini, Ya Allah. Ketika ketemu dengan saudara-saudara kami yang baik dan di suatu acara yang baik, Ya Allah, perkenankanlah kami untuk menengadahkan kedua tangan kami, menghusukkan hati dan pikiran kami untuk bersama-sama bermunajat kepada-Mu, Ya Allah. Begitu banyak anugerah rizki karunia yang telah Engkau berikan kepada hamba-hambamu. Begitu banyak kenikmatan duniawi yang telah Engkau berikan kepada kami, Ya Allah. Tapi kesemuanya itu, Ya Allah, kami balas dengan perbuatan dosa. Kami balas segala kebaikan-Mu dengan kemaksiatan kami, Ya Allah. Kami balas semua anugerah-Mu dengan kekhilafan kami, Ya Allah. Untuk itu, Ya Allah, perkenankanlah kami hari ini, Ya Allah, hamba-hamba-Mu yang hina dan penuh dosa ini, Ya Allah, untuk memohon ampunan-Mu, Ya Allah. Karena kami hamba-hamba-Mu meyakini, Ya Allah, sebesar apapun dosa yang kami lakukan, pintu maaf-Mu jauh lebih besar dosa kami, Ya Allah. Untuk itu, ampuni kami, Ya Allah. Ampuni kesalahan kami, Ya Allah. Ampuni kekhilafan kami, Ya Allah. Ampuni kemaksiatan kami, Ya Allah. Ampuni kemungkaran kami, Ya Allah. Baik yang besar maupun yang kecil, baik yang terang-terangan maupun yang tersembunyi. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ampuni pula, Ya Allah, menjelang bulan Ramadan ini, Ya Allah, dosa kedua orang tua kami yang non jauh di sana, Ya Allah. Begitu luar biasa pengorbanan mereka, kedua orang tua kami, kepada kami, Ya Allah. Tapi sampai hari ini kami hamba-hambamu belum bisa membalas perbuatan baik mereka, Ya Allah. Bahkan Sayyidina Ali mengatakan kepada kami, Ya Allah, kalau seandainya seorang anak berbuat 24 jam seumur hidupnya kebaikan dengan kedua orang tuanya, tidak akan mampu membalas jasa seorang ibu ketika melahirkan kami, Ya Allah. Untuk itu, Ya Allah, sayangilah orang tua kami, Ya Allah. Sayangilah mereka, Ya Allah. Panjangkanlah umur mereka, Ya Allah. Berikanlah mereka dengan segala anugerah-Mu, Ya Allah. Sayangilah mereka dengan segala rahman rahim-Mu, Ya Allah. Wabil khusus, Ya Allah, panjangkanlah umur mereka, Ya Allah. Karena kami hamba-hamba-Mu belum bisa menerima, Ya Allah. Belum bisa, Ya Allah, hati kami menerima. Ketika kami bekerja di Korea ini, Ya Allah, kami mendengarkan kabar dari Indonesia bahwa orang tua kami telah Engkau jemput, Ya Allah. Untuk itu, Ya Allah, panjangkanlah umur mereka, Ya Allah. Sayangilah mereka dengan kasih sayang-Mu, Ya Allah. Sayangilah mereka dengan rahman rahim-Mu, Ya Allah. Kumpulkan kami sebagai keluarga, Ya Allah. Kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rabb, banyak di antara kami ketika berangkat dari Indonesia ke tempat ini, Ya Allah. Ketika kami sudah mendapatkan segalanya di negeri ini, Ya Allah, kami merupakan niat awal kami, Ya Allah. Banyak di antara kami yang berangkat untuk membahagiakan orang tua kami, tapi sampai di sini kami mempunyai uang, kami lupa dengan orang tua kami. Banyak di antara kami, Ya Allah, punya keluarga di rumah. Ketika kami bekerja, Ya Allah, justru kami melupakan keluarga kami di rumah. Banyak di antara kami yang bekerja untuk membahagiakan anak-anaknya, Ya Allah, tetapi ketika kami hidup di dunia yang hedon seperti ini, Ya Allah, justru kami melupakan anak-anak kami, Ya Allah. Untuk itu, Ya Allah, ampuni kami, Ya Allah. Ampuni segala kesalahan kami, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rabb, semua, Ya Allah, di antara kami semuanya berharap kami bisa berbahagia di dunia ini, Ya Allah, dengan berkumpul bersama anak istri kami, dengan berkumpul bersama orang tua kami. Tapi karena keadaan ini, Ya Allah, kami harus berpisah dari keluarga kami. Untuk itu, Ya Allah, jangan jadikan hidup kami dan pekerjaan kami sia-sia, Ya Allah. Jangan pernah Engkau murkai kami gara-gara kelalaian kami, Ya Allah. Jangan pernah Engkau murkai kami gara-gara kebodohan kami, Ya Allah. Jadikan kami hati yang istiqomah di dalam bekerja dan beribadah. Jadikanlah kami kepala rumah tangga yang bertanggung jawab untuk anak dan istri kami, Ya Allah. Jadikanlah kami anak yang berbakti dengan kedua orang tua kami, Ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Berikan kepada kami kebaikan di dunia ini, Ya Allah, dengan silaturahmi yang baik di antara kami. Karena Rasulmu menjanjikan kepada kami, barang siapa bersilaturahmi, Engkau panjangkan umur kami dan Engkau mudahkan rezeki kami, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rabb, kami di sini sama bangsa, anak bangsa Indonesia, Ya Allah, di dalam negara kesatuan Republik Indonesia, Ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang akur, jadikanlah kami orang-orang yang damai, jadikanlah kami orang-orang yang saling menghormati antara satu dan yang lainnya, Ya Allah. Berikan kepada kami kami kebahagiaan di dunia ini ya Allah, dengan kehidupan yang layak, ekonomi yang mapan, pekerjaan yang lancar, dan kehidupan yang istiqomah, keturunan yang soleh, soleha, dan keluarga yang istiqomah. Berikan pula kepada kami kelak di akhirat ya Allah, jauhkanlah kami dari siksa kubur, jauhkanlah kami dari siksa neraka, jauhkanlah kami dari siksa di padang mahsyar, dan jadikan akhir hidup kami husnal khotimah. Dan tak kala satu saat Engkau panggil kami ya Allah, jadikanlah kalimat terakhir yang keluar dari mulut kami kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Ya Allah ya Rabb, jangan Engkau jadikan kami-kami hamba-hambamu yang menyia-nyiakan waktu kami ya Allah, karena ajal tidak melihat umur kami ya Allah. Jangan Engkau lenakan kami dengan umur muda kami ya Allah, karena di batu nisan itu tidak ada tulisan khusus untuk orang tua ya Allah. Untuk itu ya Allah, seburuk apapun masa lalu kami, seburuk apapun masa lalu kami ya Allah, tapi kami meyakini masa depan kami insya Allah akan lebih baik daripada masa lalu kami ya Allah. Untuk itu ya Allah, bimbinglah kami dengan rahman rahimmu, bimbinglah kami dengan segala kasih sayangmu, bimbinglah kami dengan ridhamu, birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin. Uribe ayem rumangsa aman dununge rasa tanda yen iman sabar narimo najan pas kabetinak dir saking pangeran, kabetinak dir saking pangeran ya Rasulullah salamun ala. Ya Rabbi asami wa darati adzaya jiratan alami ya uhailal judi wal karami ya lamun panas ing bungkasane oka sasar rolan sukmane ten kadang Allah suarko amin ya Allah uto ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyadi wa ta'ala